بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحماني ورحمكم الله melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Kita masih membahas yakni Kitabul Hajj, di mana dalam pembahasan ini kita telah sampai babun fi kaifiyatil ihram, bab bagaimana cara berihram. Pembahasan yang telah lalu kita telah membahas mawaqitul hajj, yakni mikot-mikot bagi jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh. Di situ ada tempat-tempat yang terkait dengan waktu atau yang terkait dengan tempat. Nah, sekarang pada malam hari ini kita akan membahas tentang kaifiyatul ihram. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah, awwalu manasikil hajj huwal ihram. Awal daripada manasik haji itu adalah berihram. Apa itu ihram? Wa huwa niyatud dukhuli fin nuski au fin naski. Ihram itu adalah niat masuk dalam manasik haji. Itu namanya ihram. Sumiya bidzalik li'annal muslima, kenapa dikatakan ihram? Karena seorang muslim ketika dia berniat untuk masuk menunaikan ibadah haji, yuharrimu ala nafsihi biniyatihi ma kana mubahan lahu qabla al-ihram. Karena seorang muslim dia akan mengharamkan untuk dirinya dengan niat ihram tadi sesuatu yang dibolehkan baginya, sesuatu yang mubah baginya sebelum dia berihram, itu dia haramkan untuk dirinya. Qabla al-ihram, sebelum berihram, minan nikah, yakni melakukan pernikahan, watib atau memakai minyak wangi, tidak boleh ketika seseorang sudah berihram, sudah berniat untuk masuk manasik haji. Wataklimil adhafir, memotong kuku-kuku. Ketika sudah berihram tidak boleh memotong kuku-kuku. Wa halqur ra'si, memotong rambut. Wa asya'u minal libas, dan perkara-perkara yang terkait dengan pakaian. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ini ketika sudah masuk niat berihram, maka dia siap untuk masuk menunaikan manasik-manasik haji tersebut. Berarti dikatakan ihram karena seseorang mengharamkan dirinya sesuatu yang asalnya mubah, boleh. Sesuatu yang asalnya dibolehkan, tapi ketika berihram dia tidak boleh lagi. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yakunu rajulu muhriman bi mujarrati ma fi qalbihi min qasdil hajji wa niyyati. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yakunu rajul, tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang muhrim, orang yang berihram, bimujarrati ma fi qalbihi, semata-mata apa yang dia niatkan dalam hatinya, min qasdil haji wa niyyatihi, semata-mata dia ingin menunaikan ibadah haji dan berniat menunaikan ibadah haji. Fa innal qasda ma zala fil qalbi mundu kharaja min baladihi, karena yang namanya niat, keinginan itu sudah terus ada di dalam hati semenjak dia keluar dari negerinya. Semenjak dia keluar dari negerinya itu, niat di dalam hati sudah ada. Bala buddha min kolin au amalin yusiru bihi muhriman. Bahkan harus ada berupa ucapan ataupun amal perbuatan yang menjadikan dia itu sebagai seorang yang benar-benar berihram. Ucapan dan perbuatan dia. Seperti perbuatan dia, dia tidak melakukan pernikahan, tidak memakai minyak wangi, itu kan perbuatan. Kemudian memotong kuku-kuku. Ini berarti orang sudah berihram. Bukan semata-mata niat dan apa yang ada di dalam hati dan yang dia niatkan untuk menunaikan ibadah haji tidak semata-mata itu. Tapi harus ada ucapan dan perbuatan yang menjadikan dia itu adalah orang yang berihram. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang seharusnya dilakukan seseorang ketika sebelum dia berihram. Dikatakan di sini oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizallah, wa qabla al-ihram yustahabbu tahayyu'u lahu bi fi'li asya'a yastaqbilu biha tilkal ibadatul 'azimah. Sebelum berihram, sebelum seseorang berihram, maka disunahkan dia untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri melakukan perkara-perkara yang akan dia hadapi untuk menunaikan ibadah yang mulia ini, ibadah yang agung berupa menunaikan al-hajj, ibadah haji. Apa saja perkara yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah awalan al-iktisalu bijami'i badanihi. Sebelum berihram dia hendaknya mandi, mengguyur seluruh badannya. Walaupun ini tadi bukan perkara yang wajib, walaupun ini bukan perkara yang wajib, tapi dipersiapkan. Kalau kemudian toh dia tidak bisa mandi seperti keadaannya ketika dia di pesawat misalnya, ketika dia melewati mikot, maka tidak harus, yang diharuskan, diwajibkan dia adalah berihram ketika itu, ketika melewati mikot. Nah, sebagaimana yang penjelasan yang lalu. Namun dipersiapkan mestinya sebelum dia naik pesawat, dia sudah mandi terlebih dahulu, dengan mengguyur seluruh badannya. Fa'inahu sallallahu alaihi wasallam iktasala liikhramihi, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi terlebih dahulu untuk ikhramnya. Li'anna dzalika a'ammu wa ablaghu fi tandif wa izalati ra'ihah. Karena yang demikian itu, bahwa mandi itu adalah sifatnya lebih umum dan lebih, yakni bisa membersihkan badan dan bisa menghilangkan bau yang tidak enak pada badan seseorang. Maka wal iktisalu indal ihrami matlubun, maka mandi ketika seseorang tidak berihram itu sesuatu yang dituntut. hatta minal haidi wan nufasa, walaupun sampai pada wanita yang haid ataupun wanita yang nifas. Ya. Ketika dia hendak menunaikan ibadah haji, maka dia dituntut untuk yakni mandi terlebih dahulu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Asma binta Umais wa yanfasa an taghtasila. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Asma binti Umais, dan dia wanita yang hendak berihram namun keadaannya adalah dia dalam keadaan wanita yang nifas. Nah, hendaknya dia mandi terlebih dahulu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu pula perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Antaghtasila lil ihrami bil hajj wa hiya haidun." Memerintahkan kepada Aisyah agar mandi untuk berihram menunaikan ibadah haji dalam keadaan dia masih haid. Dalam keadaan Aisyah ketika itu masih haid. Nah, diperintahkan untuk mandi untuk berihram. Apa hikmahnya seseorang ketika mau berihram dituntut untuk mandi terlebih dahulu? Hikmahnya adalah ya tandifu wa qad ra'ihah al-karihah, untuk membersihkan diri agar supaya lebih bersih dan untuk menghilangkan bau yang tidak enak. Dan di antara hikmahnya juga adalah tahfiful hadas minal haid wan nufasa, untuk meringankan hadas yang ada pada seorang wanita yang mengalami haid dan seorang wanita yang mengalami nifas. Nah, ini untuk hadasnya lebih ringan ketika dia lebih mandi terlebih dahulu. Ini perkara yang pertama yang harus dipersiapkan bagi orang yang hendak berihram untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Yang kedua, sanian yustahabbu liman yuridul ihram at-tandif. Disunahkan bagi orang yang atau disukai bagi orang yang hendak berihram at-tandif, untuk bersih-bersih atau membersihkan dirinya. Ya'khudhu ma yusra'u akhdhu minas sa'ri. Yani dia mengambil sesuatu yang diperintahkan untuk mengambil dari rambut yang ada pada dirinya. Kasak risyaribi, misalnya seperti rambut kumis ya, untuk dirapikan ya, sebelum dia berikhram, dibersihkan, dirapikan terlebih dahulu. Wal iti, atau rambut ketiak, dibersihkan terlebih dahulu. Wal anah, atau rambut kemaluan juga demikian, dibersihkan terlebih dahulu. Mimma yahtaju ila akhdihi, dari perkara-perkara yang memang dibutuhkan untuk dia ambil, dibersihkan. Li'alla yahtaja ila ahdi fi ikhramihi wala yatamakkanu minhu, agar supaya dia tidak butuh lagi nanti untuk mengambilnya ketika dia sudah berihram, untuk membersihkannya, untuk mengambilnya ketika dia sudah berihram, wala yatamakkanu minhu, dan tidak memungkinkan untuk itu. Bahkan tidak diperbolehkan ketika sudah berihram untuk mengambil rambut yang ada pada badannya. Wa illam yahtaj ila ahdi syai'in min dzalik, maka jika dia tidak butuh untuk membersihkan itu semuanya, karena mungkin sudah persiapan terlebih dahulu di rumah, sudah dibersihkan. Lam yakhudhu, maka dia tidak perlu mengambil rambut-rambut tersebut. Li'annahu innama yuf'alu indal hajah, karena perkara tersebut dilakukan ketika memang dibutuhkan. Ketika dia butuh untuk dibersihkan, maka dia lakukan seperti itu. Dan itu kata Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah, laisa huwa min khasa'isil ihram. Itu bukan termasuk kekhususan-kekhususan dalam berihram. Bukan termasuk kekhususan-kekhususan sebelum berihram harus seperti itu, tidak. Sebelum berihram harus dia bersihkan semua, tidak. Itu bukan satu kekhususan. Lakinnahu masru'un bihasabil haja, akan tapi dia disyariatkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang butuh untuk dibersihkan, jadi bersihkan terlebih dahulu sebelum dia berihram. Karena juga itu merupakan sunnah, sunnah fitrah, sunnah kesucian bagi seorang muslim untuk yakni merapikan kumisnya atau membersihkan bulu ketiaknya atau bulu kemaluannya, itu termasuk fitrah yang mestinya seseorang menjaga dalam hal ini, dan itu disukai ketika dia hendak berihram, bersih-bersih terlebih dahulu terhadap dirinya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang ketiga yang dipersiapkan sebelum berihram. Yustahabbu liman yuridul ihram ayyata tayyaba fi badanihi bima tayassara min anwa'it tibi kal miski wal bukhuri wa ma'il warati wal 'udi. Disukai bagi orang yang hendak berihram, hendaknya dia memakai minyak wangi pada badannya. Pada badannya diminyaki minyak wangi. Bima tayassara min anwa'itib, dengan minyak wangi yang dia mudah dapatkan dari macam-macam minyak wangi yang ada, yang dia punyai ketika itu yang mudah dia dapatkan untuk dia minyaki untuk tubuhnya, maka dia gunakan. Kalau misalnya seperti misik wal bukhur, misalnya seperti bukhur dan bukhur, dia mengasapi badannya dengan bukhur, itu akan menjadikan badannya wangi. Wama ulwar warati atau air bunga yang wangi, wal'ud atau dia pakai kayu yang harum untuk menggosok-gosok badannya. Nah, ini yang jelas disunahkan, disukai untuk memakai wewangian. Dari apa saja wewangian tersebut? Dari minyak, misik atau bukhur atau air kembang, air mawar, ataupun kayu yang harum yang dia gunakan, yang bisa dia gunakan untuk membuat badan itu berbau sedap, wangi. Ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ikhramihi qabla ay yukhrima. Dahulu saya meminyaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berihram. Aisyah radhiyallahu anha meminyaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berihram. Walihillihi, dan juga ketika beliau telah tahallul, ketika beliau telah tahallul qabla ayyatufa bil bait, sebelum beliau tawaf di Baitil Haram. Setelah tahallul, dia yakni dari hajinya dia mencukur rambutnya setelah melempar jumroh. Dia boleh mencukur rambut ketika itu, tahallul, pakai pakaian biasa, kemudian baru berangkat ke Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf. Beliau pakai minyak wangi. Nah, ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminyaki beliau dengan minyak-minyak wangi. Kemudian perkara ini, apakah harus seseorang memakai minyak wangi pada badannya ketika mau berihram? Namun disukai yang demikian itu, namun bukan perkara yang wajib untuk dilakukan seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, insa'a al-mukhrimu an ayyata tayyaba fi badanihi. Jika orang yang berihram dia ingin meminyaki badannya, fahuwa hasan, maka itu bagus. Wala yu'marul mukhrimu qabla al-ihram bidzalik. Akan tapi tidak diperintahkan orang yang berihram untuk memakai minyak wangi sebelum dia berihram. Tidak ada perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara tersebut, walam ya'mur bihinnas. Nah, ini saja beliau tidak memerintahkan kepada manusia agar mereka memakai minyak wangi sebelum berihram. Namun perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Itu termasuk sunnah fi'liyah. Perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika ditiru maka itu baik, ya. Namun bukan perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mau berikhram harus minyak wangian terlebih dahulu. Karena itu tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yang harus dipersiapkan oleh seseorang ketika dia hendak berikhram adalah yustahabbu lidzakari qoblal ihram ayyata jarrada minal mahid. Disukai bagi orang laki-laki sebelum dia berihram untuk membersihkan diri dari pakaian yang berjahit. Melepas seluruh pakaiannya yang berjahit. Wa wa kullu ma yukhatu ala qadril malbus alaihi au ala ba'dihi kal qamisi wasarawili. Ya ini semua pakaian yang dijahit yang seukuran, yakni sesuatu yang dipakai oleh seseorang, dijahit seukuran dengan orangnya, atau sebagian dari pakaian tersebut dijahit. Kalau komis misalnya seperti gamis, baju panjang atau sirwal, nah itu kan semuanya pakaian berjahit. Maka itu yakni dibersihkan dari orang yang mau berihram. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membersihkan pakaian yang berjahit dari dirinya ketika beliau hendak talbiyah, hendak berihram. Yani wa yastabdilul malabisal mahitata bi izarin wa ridain abyadaini nadhifaini. Yani dia mengganti pakaian yang berjahit tersebut dengan sarung dan selendang. Dua pakaian ihram yang digunakan untuk sarung dan digunakan untuk selendang. Abyadaini nadhifaini. Dua pakaian ihram tersebut yang putih dan bersih. Yang putih dan bersih dia pakai untuk berihram. Wa yajuzu bighairil abyad mimma jarrat 'adatir rijal yalbasuhu. Dan boleh juga kalau dua pakaian tersebut, yakni sarung dan selendang tadi, bukan berwarna putih, dibolehkan. Namun yang lebih utama adalah pakai ihram yang putih. Mimma jarrat 'adatir rijal, ya termasuk yakni sesuatu yang mungkin kebiasaan laki-laki yang dia memakai pakaian tersebut atau sarung ataupun selendang yang dia pakai. Jadi misalnya tidak pakai putih pun dibolehkan. Hanya saja yang lebih utama tadi pakai dua, yakni pakaian dengan yang dijadikan untuk sarung dan selendang, abyadaini nadhifaini. Dua pakaian yang putih bersih. Dalam hal ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah disebutkan hikmahnya. Kenapa seseorang harus yakni disukai kalau dia memakai pakaian ihramnya itu untuk sarungnya berwarna putih, begitu pula untuk selendangnya berwarna putih. Wal hikmatu fi dzalika annahu yabta'idu 'anit taraffuh. Hikmahnya yang pertama adalah menjauhkan dia dari sifat berlebihan. Menjauhkan dia dari sifat berlebihan ketika memakai pakaian putih. Dan hikmahnya juga adalah wa yattasifu bi sifatil khasi'id dalil. Dan dia yakni memakai sifat tersebut dengan sifat orang yang khasi'ad dalil, orang yang khusyuk dan orang yang rendah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memakai ihram tersebut, pakaian yang tidak berjahit itu kan bukan pakaian yang bergaya kan, seperti itu ya. Sehingga orang akan merendahkan diri bahwa pakaiannya seperti itu, dia akan khusyuk dalam menjalankan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyatadzakkaru bidzalika annahu mukhrimun fi kulli waqtin. Dan untuk mengingatkan bahwa dia sedang berihram pada setiap waktu. Untuk mengingatkan bahwa dia sedang berihram setiap waktu, wa yatajannabu mahdhuratil ihram. Lalu dia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika dia telah berihram. Dia berusaha untuk meninggalkan ini perkara yang dilarang, ini begini, dan sebagainya. Dan juga dengan pakaian ihram tersebut, liyatadzakkarul maut, agar mengingatkan kepada kematian. Ketika nanti dia memakai kain kafan, alibasil kafan, akfan. Ketika dia memakai pakaian kafan, dia teringat dengan pakaian ihramnya tadi yang putih tadi. Nanti dia kelak akan memakai pakaian seperti ini, memakai kafan, hingga dia mengingat kematian. Sehingga dengan mengingat kematian tersebut, dia bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadzakkarul ba'sa wan nusyur, dan juga dengan pakaian ihram itu seseorang akan ingat dengan hari kebangkitan, ketika dia dikumpulkan semuanya dari awal manusia ini hingga akhir manusia ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk yang sama. Hufatan urotan gurla. Semuanya tidak berpakaian, tidak beralas kaki, semuanya sama. Sebagaimana dalam ikhram semuanya sama, pakai putih-putih. Menunjukkan kelak nanti pada hari berbangkit itu seperti itu. Bahkan lebih dahsyat lagi tentunya, dikarenakan yakni semua makhluk dari awal hingga akhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Sedangkan ketika kita menyaksikan kumpulan manusia yang sangat banyak begitu saja, kita begitu yakni berdesak-desakan dan sebagainya, terjadi sempat terjadi berbagai macam musibah kan seperti itu. Terinjak-injak orang yang meninggal. Kemudian ketika terjadi kesalahan jalan dan lain sebagainya, atau disengaja sebagian orang yang ingin merusak ibadah haji kaum muslimin dari kalangan Syiah, akhirnya terjadi musibah yang tidak terduga. Ketika sekian banyak manusia kumpul sehingga mereka harus berjalan dalam satu arah, di situ akan yakni terjadi berbagai macam kesulitan tentunya. Panas dan lain sebagainya akan dia dapatkan. Kesikut ke sana, kesikut kemari, atau ketendang, atau keinjak sandalnya. Berbagai macam kesulitan dia. Apalagi kalau jalannya satu langkah. Karena kalau saking padatnya seorang melempar jumroh ketika itu, dia dalam keadaan mengambil waktu yang utama, melempar jumroh di siang hari tersebut, itu sangat padat sekali. Bahkan jalannya itu satu langkah seperti itu. Itu ketika yakni berdesak-desakan, sehingga itu mengingatkan bagaimana nanti kelak ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia semuanya, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan tentang keadaan yang sangat dahsyat ketika itu. Manusia dalam keadaan yakni diliputi kepayahan, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala, pengadilan Allah Subhanahu wa taala dengan yakni kondisi yang sangat payah. Sehingga mereka semuanya bersepakat untuk mendatangi Nabi Adam alaihissalam agar supaya diringankan saat penantian yang sangat dahsyat tersebut. Namun para nabi yang didatangi ternyata mereka semuanya yakni mengajukan udzur beralasan nafsi-nafsi karena melakukan kesalahan ini kesalahan itu, hingga mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yakni Nabi Muhammad yakni meminta memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tidak pernah dilakukan di dunia ini. Lalu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau diperkenankan untuk memberikan syafaat kepada manusia. Beliau diperkenankan oleh Allah ketika mau memberi syafaat kepada manusia, diizinkan oleh Allah, bukan beliau memberi syafaat sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada manusia pada saat itu. Itulah yang dinamakan yakni maqam mahmud, kedudukan yang tinggi ketika itu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. diberikanlah syafaat kepada manusia di hari berkumpulnya mereka, sehingga mereka pun tidak mengalami kepayahan dan kesusahan ketika itu, nah, dalam menanti penghisaban Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalik minal hukmi minal hikami, dan ada hikmah-hikmah yang lainnya dari hikmah-hikmah yang disebutkan tadi, nah. Jadi hikmah memakai pakaian ihram putih-putih tadi, hikmahnya agar seseorang tidak menyombongkan diri dengan pakaiannya tersebut, nah. Agar seseorang bisa khusyuk, ya alhamdulillah, bisa khusyuk dan tunduk, mengingat ya ini bahwa dia sedang berikhram setiap waktu sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, nah, mengingat kematian, mengingat hari kebangkitan. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah, wa tajarrudu anil mahidi qabla niyatil ihram sunnatun. Membersihkan diri dari pakaian yang berjahit sebelum dia berniat ihram itu adalah sunnah. Sebelum dia berniat ihram, dia membersihkan diri dari segala pakaian atau mengganti pakaian yang berjahit itu adalah sunnah. Amma ba'da niyatil ihram, adapun setelah dia berniat ihram, fahuwa wajibun, maka itu menjadi wajib. Wajib dia melepas pakaian-pakaiannya yang berjahit. Nah, adapun sebelum dia berniat ihram itu adalah perkara sunnah. Tapi ketika dia sudah berniat ihram, maka wajib dia melepaskan pakaian-pakaiannya yang berjahit. Nah, itu adalah satu kewajiban. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah, walau nawal ikhrama wa alaihi siyabuhul mahita sahha ikhramuhu wa wajaba alaihi naz'ul mahid. Kalau sekiranya seseorang itu dia telah berniat untuk berihram, nah, dia berniat berihram namun dia masih memakai pakaian yang berjahit, maka kata saya Shalih Fauzan Hafidzallah, bagaimana hukumnya, nah, orang sudah berihram, berniat berihram tapi dia masih memakai pakaian yang berjahit, maka sahha ikhramuhu, ihramnya tetap sah, namun dia wajib melepas pakaian yang berjahit tersebut, diganti dengan pakaian ihram. Nah, diganti pakaian ihram, dua pakaian yang digunakan, satu untuk sarung dan satu untuk selendang. Nah. Kemudian kata saya terkait dengan permasalahan ini adalah, faida atamma hadhil a'mal, maka apabila dia telah menyelesaikan perbuatan-perbuatan ini semuanya tadi, faqad tahayya'a lil ihram, maka berarti dia telah bersiap untuk berihram. Wa laisa fi'lu hadhil umuri ihraman kama yadunnu katsir min al-awam, dan bukanlah perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan itu perkara-perkara yang masuk pada ihram sebagaimana yang disangka oleh kebanyakan orang awam. Jadi perbuatan-perbuatan yang tadi menanggalkan yakni pakaian yang berjahit, kemudian membersihkan diri, dan itu bukan bagian daripada ihram. Nah, namun yang namanya ihram itu, li'annal ihram huwa niyatud dukhuli wasuru'i fin nuski. Nah, ihram itu adalah niat masuk dan siap untuk melaksanakan berbagai manasik-manasik haji. Nah, siap untuk melaksanakan amalan-amalan manasik tersebut, itu namanya orang sedang berihram. Wala yusiru mukhriman bimujarati tajarrudi minal mahid. Nah, tidaklah seseorang dikatakan sebagai orang yang berihram hanya semata-mata melepas pakaiannya dari pakaian yang berjahit tadi, membersihkan pakaian dari pakaian yang berjahit tadi. Nah, walabsu malabisil ihram, dan memakai pakaian ihram min ghairi niyati dukhuli fin nusuk, tanpa dia yakni berniat untuk masuk melaksanakan manasik-manasik haji yang ada. Harus ada niat. Nah, ketika dia berihram memakai pakaian ihram harus dia berniat untuk siap melaksanakan manasik-manasik haji yang disyariatkan di dalam ibadah haji tersebut. Nah, tidak semata-mata melepas pakaian yang berjahit dan memakai pakaian ihram tapi tidak berniat untuk menunaikan manasik haji, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang berihram. harus berniat, karena setiap amal perbuatan itu sesuai dengan niat dari masing-masing orang tersebut. Sebagaimana yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Niatnya dia memakai pakaian ihram untuk apa? Apakah dia hanya sekedar berihram memakai pakaian ihram tanpa berniat untuk melaksanakan manasik-manasik haji itu? Maka kalau tidak ada niat seperti itu, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berihram. Karena ihram itu tadi adalah niat untuk masuk melaksanakan manasik-manasik haji ataupun umrah. Kemudian masalah yang lainnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amma sholatu qabla al-ihram fal asahhu annahu laisa lil ihram. Adapun salat dua rakaat sebelum ihram, sebelum berihram, maka yang benar itu adalah bukan salat untuk ihram. Bukan, yakni bagi ihram ada salatun takhusuhu. Ihram itu tidak memiliki yakni salat yang khusus. Orang mau berihram harus salat dulu dua rakaat, tidak. Orang mau berihram harus salat dua rakaat. Ini yang banyak dilakukan sebagian besar kaum muslimin, dia melakukan salat di tempat tersebut ketika berihram. Nah, ini ternyata tidak, bukan bagian daripada ihram tersebut. Lakin in sadafa waqta fardhah, akan tetapi jika dia ketika berihram menetapi waktu sholat yang wajib, akhroma ba'da, hendaknya dia berikhram setelah menunaikan sholat wajib tersebut. Mau berikhram sudah masuk waktu sholat duhur misalnya, dia sholat duhur dulu, baru dia baru melakukan ikhram, baru berikhram. Li'anna sallallahu alaihi wasallam ahalla duburas sholat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ikhram itu setelah selesai sholat fardu. Wan Anas radhiyallahu anhu, dan berdasarkan riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, annu shallat dhuhra tsumma yaqiba rahilatahu. Bahwasanya Anas melakukan salat zuhur kemudian dia menaiki kendaraannya. Menaiki kendaraannya setelah berihram tadi. Jadi ketika bertepatan dengan waktu salat fardu, maka dia melakukan salat fardu dulu baru dia melakukan ihram. Jadi sholat, jadi ihram itu tidak memiliki sholat yang khusus. Sholat untuk berihram itu tidak ada. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walam yungkal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau walam yungkal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu shalla lil ihram rakataini ghairu fardhi dzuhri. Bahwa tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sholat untuk ihram dua rakaat, tidak ada. Mau ihram, yakni dia sholat dua rakaat tersebut. Selain sholat wajib duhur, selain sholat wajib duhur, ketika datang waktu sholat duhur, maka beliau sholat duhur dulu dua rakaat, dikosor, kemudian baru beliau berihram. Jadi tidak ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melakukan sholat dua rakaat untuk ihram, tidak ada. Ini banyak yang dilakukan oleh kaum muslim. Maka dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, diperingatkan oleh Syaikh Saleh Fauzan hafizhahullah, beliau memperingatkan perkara ini. Ada beberapa perkara yang diperingatkan dalam masalah ihram ini. Wa huna tanbihun la budda minhu. Maka di sini kami peringatkan tentang perkara yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin. Wahwa perkara yang diperingatkan oleh Syekh, anna katsiran minal hujjat yadhunnuna anna la budda ay yakuna al-ihram minal masjidil mabni fil miqat. Bahwa kebanyakan daripada jamaah haji mereka menyangka bahwa dia harus berihram di masjid yang di situ ada miqatnya. Dia berihram dari masjid yang didirikan di tempat-tempat mikot. Seperti Dhul Khulaifah, ada masjidnya di situ. Ini termasuk, yakni perkara yang diperingatkan. Fatajiduhum yuhri'una ilaihi rijal wa nisa. Maka engkau dapatkan mereka berbondong-bondong menuju masjid tersebut, laki-laki dan perempuan. wa izdahimuna fihi, dan mereka pun yakni berdesak-desakan untuk menuju masjid tersebut. Warubbama yukhli'una siyabahum wa yalbasuna siyabal ihram fi, dan terkadang ada sebagian mereka melepas pakaiannya di dalam masjid. Melepas pakaiannya di dalam masjid dan dia pakai ihram di dalam masjid tersebut. Nah, ini tidak benar. Wa hadzal aslalah, kata Syekh Saleh Fauzan, ini perkara yang seperti ini tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana yang diinginkan dalam ihram tersebut? Wal matlub minal muslimi ayyukhrima minal miqat, yang dimaukan, yang diperintahkan dari seorang muslim dia berihram dari miqat tersebut, bukan harus di dalam masjid, tidak. Di miqat tersebut di mana saja dia berihram, bisa berihram, maka di situ dia pakai ihramnya. Bisa juga dia masuk ke dalam mobil misalnya. Kalau yang pakai mobil kan sekarang banyak yang pakai mobil. Dia masuk ke dalam mobil tersebut atau masuk di dalam bis, dia memakai pakaian ihram di tempat tersebut, di bis tersebut. Atau di tempat lain yang jelas dia sudah masuk wilayah miqat. Tidak harus dia menuju ke masjid. Tidak harus. Tidak harus menuju ke masjid. Sehingga berdesak-desakan satu laki-laki dan perempuan antri di situ. Ini tidak dibenarkan. Tidak asalnya. Maka seorang muslim harusnya dia memakai ihram di tempat miqat tersebut, di mana saja tempat tersebut, yakni fi ayyi buqatin, di tempat saja yang ada di miqat tersebut, maka dia berihram di situ. La fi mahallin muayyanin, bukan di tempat yang tertentu. Bukan di tempat tertentu seperti tadi di masjid tadi atau di sekitar masjid tadi. Bal yuhrimu haitsu tayassar lah, bahkan dia berihram dengan sesuatu yang mudah bagi dia. Di mana saja dia bisa berihram, yang penting tertutup dari pandangan manusia, karena dia melepas pakaiannya tadi. Dia mungkin tadi bisa di dalam mobil misalnya. Dia bisa dalam mobil tertutup, ditutupi, kemudian dia pakai ihram di dalam mobil. Atau di tempat mana yang jauh dari pandangan manusia. Wa ma huwa arfaqu bihi wa mimman ma'ah, dan dia berihram dengan apa yang lebih mudah bagi dia dan dengan orang-orang yang bersama dia. Wa fi ma huwa astaru lahu wa ab'adu an muzahamatin nas, dan hendaknya dia berihram dengan di tempat yang lebih tertutup dan lebih jauh dari yakni desak-desakan manusia. Dan dia menghindarkan diri dari desakan-desakan untuk memakai pakaian ihram tersebut. Dia berihram di tempat yang dia mudah untuk berihram dan lebih tertutup dan jauh dari yakni desakan-desakan manusia. Wa hadil masajid allati fil mawaqiti lam takun mawjudatan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid-masjid yang ada yang di mikot-mikot itu di masa Nabi itu belum ada. Sehingga masjid-masjid tadi bukan tempat untuk kemudian memakai pakaian ihram. Karena di masa Nabi tidak ada, mereka di mana saja mereka memakai pakaian ihram, di kendaraannya atau di tempat yang jauh dari desak-desakan tadi. Yang jelas dia sudah masuk wilayah mikot untuk melakukan ihram tadi. Karena masjid-masjid yang ada itu adalah masjid-masjid yang dulu di masa Nabi itu belum ada. Sehingga Nabi tidak pernah berihram dalam masjid tadi. Walam tubna li ajli ihramina, dan masjid itu tidak dibangun untuk dilakukan ihram di dalamnya. Wa innama buniyat li iqamati shalah fiha mimman wasakinun haula. Hanya saja masjid itu didirikan dalam rangka untuk ditegakkan sholat dari orang yang tinggal di sekitar mikot tersebut. Orang yang tinggal di sekitar mikot kan ya butuh masjid dia. Sehingga ketika datang waktu sholat, mereka yang tinggal di sekitar mikot, para pedagang dan sebagainya yang ada di tempat itu, dia melakukan sholat di masjid tersebut. Jadi masjid itu bukan tempat untuk ihram, untuk memakai pakaian ihram. Hadza ma aradna tanbihu alaihi wallahul muwafiq. Ini yang kami inginkan untuk memberikan peringatan, untuk diperhatikan oleh sekalian kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah haji, bahwa dia mengganti pakaian ihram itu tidak harus di dalam masjid. Nah, dia boleh mengganti pakaian ihram di, yakni mungkin kendaraannya, di bisnya dan sebagainya, di tempat yang jauh dari manusia dan desakan-desakan manusia. Nah, tidak harus berdesak-desakan di dalam masjid. Wallahul muwafiq, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita sekalian. Kemudian masalah yang lainnya, khawal bidin rahmani wa rahimakumullah, terkait dengan ikhram ini adalah wa yukhayyaru ay yakhrima bima syaa ay yukhrima bima syaa minal ansakil thalasati wa yatamattu wal qiran wal ifrad. Maka seorang yang telah berikhram, dia diberi pilihan sesuai dengan apa yang dia inginkan dari tiga manasik haji. Nah, jadi haji itu bisa dilaksanakan, yakni ada tiga cara. Yang pertama at-tamattu, haji tamattu. Yang kedua adalah qiran, haji qiran. Dan yang ketiga adalah haji ifrad. Nah, haji ifrad. Fattamattu'u ayyuhrima bil umrati fa fi asyuril hajj. Haji tamattu itu seseorang berihram untuk melakukan umroh pada bulan haji. Misalnya dia datang ke sana sebelum Dzulhijjah misalnya, Dzulqa'dah sudah datang ke sana. Dia berihram untuk melakukan umroh terlebih dahulu. Ya, pada bulan haji itu kan apa? Syawal, ya Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari di awal Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji. Ketika dia datang pada bulan haji di tempat tersebut, nah, kemudian dia berikhram dulu untuk melakukan umroh, nah, pada bulan haji tersebut. Wa yafruhu minha, kemudian selesai darinya, summa yukhrimu bil haji fi ami. Kemudian setelah selesai dia berumroh, dia tahalul, mencukur rambutnya, namun jangan sampai digundul. Nah, karena dia nanti akan menaikkan ibadah haji, nanti digundulnya ketika setelah dia berikhram untuk haji. Dia umroh dipotong sebagiannya saja, jangan sampai digundul, nanti digundulnya setelah haji, tahalul untuk haji. Setelah selesai itu kemudian berikhram untuk haji pada tahun tersebut, yakni ketika masuk bulan Dzulhijjah, dia pakai pakaian ihram lagi. Nah, pada hari yang ke-8 hari tanggal 8 Dzulhijjah, dia pakai pakaian ihram lagi untuk menunaikan manasik haji. Ini namanya haji tamattu, yakni menggabungkan antara umroh dengan haji. Namun dilakukan umroh terlebih dahulu, kemudian tahalul, kemudian dia bebas pakai pakaian, kemudian mungkin mau pergi ke sana kemari. Setelah masuk bulan haji di tahun itu juga, maka dia kemudian memakai ihram untuk haji. Ini haji tamattu. Kemudian yang kedua adalah haji ifrad, ayyuhrima bil haji faqat minal miqat. Dia berikhram untuk menunaikan ibadah haji saja dari tempat miqat tersebut. Wa yabqa ala ihrami hatta yu'addi a'malal haji. Dia tetap berada di atas dengan pakaian ihramnya sampai dia menunaikan amalan-amalan ibadah haji. Nah, dia hanya berniat untuk menunaikan ibadah haji saja. Kemudian wal qiran, yang ketiga adalah al qiran, haji qiran. Ayyuhrima bil umrah wal haji ma'an. Dia berihram untuk umrah dan haji secara bersamaan. Secara bersamaan. Kalau yang tamattu tadi kan umrah dulu, baru kemudian tahalul, kemudian dia baru nanti berihram lagi untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan qiran bersamaan. Berihram untuk menunaikan umrah dan haji secara bersamaan. Ayyuhrima bil umrati summa yadkhulu alal haji. Dia berikhram untuk umroh, kemudian dia masuk pada haji. Qobla syuru'i fi tawafiyah, sebelum dilakukan tawaf di Baitul Haram. Fayan wil umrata wal hajja minal miqat. Maka dia berarti labbaika umrotan wa hajjan, secara bersamaan. Nah, kalau yang tamattu tadi dia labbaika umrotan terlebih dahulu, dia menaikkan umroh terlebih dahulu, baru nanti setelah itu dia labbaika hajjan. Nah, kalau yang qiran dia langsung berniat untuk umroh dan haji dari miqat qabla syuru'i fi tawafil umroh, sebelum dia melakukan tawaf dalam umroh tersebut. Wa yatufu lahum wa yas'a, maka dia melakukan tawaf untuk haji dan umroh. dia melakukan tawaf untuk umrah dan hajinya, dan juga melakukan sa'i untuk umrah dan hajinya dalam satu perbuatan saja. Kemudian perkara yang lainnya terkait dengan ini adalah wa'alal mutamatti wal qarin fidyatun. Untuk orang yang menunaikan ibadah haji tamatuk dan haji qiran, maka dia harus membayar fidyah. It lam yakun mihadiril masjidil haram, jika dia bukan orang yang merupakan penduduk Masjidil Haram. Di luar Indonesia dan sebagainya, dia harus membayar fidyah. Seekor kambing yang dibagikan di tempat tersebut. Kemudian wa afdalu hadil ansak salasati tamattu'u li adillatin katsiratin. Dan yang paling utama dari manasik-manasik haji yang ada itu adalah manasik haji tamattu'. Seorang yakni berumrah terlebih dahulu dalam tahun itu, kemudian setelah itu dia tahalul, kemudian setelah itu menunggu masuknya bulan haji, kemudian dia berihram untuk haji. Ini yang paling utama dari manasik-manasik haji yang ada. Namun dia harus yakni membayar fidyah. Dia terkena fidyah. Fa idza ukhrima bi ahadi hadzal ansak labbaik akiba ihrami. Maka apabila seseorang telah berihram untuk menunaikan manasik-manasik haji tersebut, maka dia bertalbiyah ketika itu. Bertalbiyah setelah ihramnya dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika lak labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, innal hamda wan ni'mata sesungguhnya pujian dan kenikmatan itu milikmu, wal mulk dan juga kerajaan itu adalah milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagi kamu, wa yaksuru minat talbiyati wa yarfa'u biha sautahu, dan dia memperbanyak talbiyah tersebut dan mengangkat suaranya agak tinggi. Talbiyahnya agak tinggi. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan jangan tinggi-tinggi. Nanti yang jamaah haji dari Indonesia ini ya, jadi core ya. Sama-sama laki-laki perempuan tinggi-tinggi semuanya. Yang tinggi di sini adalah yang bagi laki-laki. Laki-laki ditinggikan suaranya. Di suara untuk perempuan lirih, tidak terlalu tinggi suaranya. Jangan yang keras-kerasan dengan sama laki-laki, tidak. Yang dibenarkan bagi laki-laki inilah yang mengangkat tinggi-tinggi suaranya untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk, laka wal mulk la syarika lak. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang terkait dengan permasalahan bagaimana kita melakukan ihram. Wallahu ta'ala alam, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang yakni larangan-larangan setelah seseorang itu berihram. Apa saja yang dilarang dari orang tersebut. Yang diantaranya tadi sudah disebutkan, mengambil rambut. Mengambil rambut dari badannya, memotong kuku. Sudah berihram tidak boleh. Itu dipersiapkan sebelum dia tadi berihram, termasuk larangan-larangan. Dan ada dendanya ketika dia melanggar larangan-larangan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu'allah ila ila anda, astagfirullah wa atubu ilaik.